Ratu Semongkone Indonesia. Sendang siwur. Nek diutang nang nyaur to. Kita goyang lagi. Nirwana. Come back. Wenahu. Ya pasti. Sendang siwur. Yang dua utang anda nyaur. Ojo. Wayai nyaure sere yen kita